Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah, Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqin biha. Pada jilid yang keempat dari kitab tersebut, jadi jilidnya atau juznya al-juz ur-rabi'u, jilid yang keempat, juz yang keempat. Terakhir pembahasannya sampai pada pelajaran yang ke-17, ad-darsu as-sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17. Dan alhamdulillah sudah dibahas pada pelajaran tersebut tentang al-mamnu' minas-sarf. Al-mamnu' minas-sarf. Sampai pada hukum-hukum al-mamnu' minas-sarf dalam kitab ini, pada kitab ini, Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini. Kemudian melanjutkan pembahasan pada pelajaran tersebut yang ke-17 ini, jadi masih di pelajaran ini, tamarinu, tamarinu, latihan-latihan, jadi latihan-latihan yang ada pada pelajaran ini, terkhusus di sini terkait dengan pembahasan yang dibahas pada pelajaran ini, yakni tentang al-mamnu' minas-sarf. Pada halaman 139, halaman 139, tamarinu, latihan-latihan. Al-awalu, yaitu at-tamrinul awalu, latihan yang pertama. Istakhrij minad darsi al-asma' al-mamnu'ata minas-sarfi. Istakhrij minad darsi al-asma' al-mamnu'ata minas-sarfi. Carilah atau keluarkanlah dari dars, dari pelajaran tersebut yang ke-17, isim-isim yang mamnu' dari sarf, isim-isim yang mamnu' minas sarf, yang terhalang dari tanwin. Wadhkur sababa man'i kulli wahidin minha minas sarfi. Wadhkur, dan sebutkanlah sababa, sebab, jadi sebabnya apa? Man'u kulli wahidin minha, sababa man'i, wadhkur sababa man'i kulli wahidin minha, sebutkan sebab man'i, terhalangnya. Jadi al-man'u ini masdar, lafaz ini bentuknya masdar, artinya dari fi'il mana'a, mana'a yamna'u, kemudian masdarnya man'an atau man'on, jadi penghalangan atau terhalang. Jadi menghalangi atau menahan atau mencegah. Ini. Jadi kembali ke soal tadi, Jadi wadhkur sababa kul wadhkur sababa man'i kulli wahidin minha, dan sebutkanlah sebab penghalangan, artinya menghalangi, kulli wahidin minha. Jadi apa sebab yang menghalangi masing-masing darinya, dari isim-isim tersebut, minas sarfi, dari sarf. Jadi apa yang menghalangi isim-isim tersebut, dari tanwin. Sebutkan sebabnya. Ini. Jadi sebutkan sebab yang menghalangi masing-masing dari isim tersebut dari tanwin. Kembali ke daras, mungkin bisa kita lihat sebentar pelajaran ke-17 kemarin. Ya, sebutkan apa tadi isim-isim yang mamnu' minas sarf. Kemudian sebutkan sebabnya. Yakni apa? Sebabnya sebagaimana dibahas kemarin, dia sebabnya ada dua macam, yaitu li'allatin wahidatin, karena satu illah, kemudian li'illataini, karena dua illah. Dan masing-masing sudah dijelaskan ya. Pada pelajaran ke-17, percakapan atau hiwar di pelajaran tersebut, dari awal, qalal mudarisu ba'da tahiyyati aina wilyamu. Mana yang mamnu' minas sarf? Ya, pada kata wilyamu. Ini wilyamu mamnu' minas sarf. As-sabab, sebabnya apa? Sababu man'i sababu man'ihi minas sarfi, sebab yang menghalangi dia dari sarf. Alam a'jami. Wilyamu ini alam a'jami. Jadi nama ajam. Jadi itu sebabnya. Ini sebab yang apa? Illatainil. Li'allatainil, yang karena dua illah. Itu alam yang pertama, kemudian yang kedua a'jam. A'jami. Ini itu sebabnya ya. Alam a'jami. Berikutnya. Safara ila Makkata. Makkata. Ini mamnu' minas sarf. As-sabab alam mu'annas. Ya, jadi nama mu'annas. Makkah. Ya. Ma'a aqribaihi alladhina ja'u min Landana. Landana alam a'jami. Ya. Kaifa halu Jurjin al-yawma? Jurjin al-yawma? Kaifa halu Jurjin al-yawma? Jurj. Ini tidak mamnu'. Ya, dia tanwin ya, Jurjin. Berarti ini tidak termasuk mamnu' minas sarf. Tadi yang diperintahkan untuk mencari yang mamnu' minas sarf. Ya. Kanat bihi humma. Ya, humma ini mamnu' minas sarf. Kenapa? Ya, karena dia diakhiri dengan alif ta'nif maqsurah. Ya, humma ini. Berikutnya, huwa al-yawma ahsanu walhamdulillah. Ahsanu ini sifat, ya, sifat yang berwazan af'alu. Ya, sifat berwazan af'alu. Ini sebabnya. Hadhihi dafatiru Talhata. Dafatiru, ya, sighah muntahal jumu'. Ya, dafatiru ini berwazan sighah muntahal jumu', atau ini termasuk sighah, ya, sighah muntahal jumu'. Talhata alam mu'annas. Ya, mu'annas pada apa? Pada lafadznya. Adapun musamanya mudzakkar, laki-laki, tetapi karena apa lafadznya dia mu'annas, maka tetap dia dianggap mu'annas, yaitu mu'annas lafzi, mu'annas secara lafaz, dan dia termasuk mamnu' minas sarf meskipun musamanya atau orangnya itu laki-laki, tetapi karena lafadznya mu'annas, dia termasuk mamnu' minas sarf. Wa yazida, yazid alam ala waznil fi'li, alam nama yang berwazan fi'il. Ya. Wa umara, umar alam ma'dul, ya, alam yang ma'dul, yang diubah, ya, diganti dari asalnya apa? Amir, amirun, menjadi umaru. Ya. Kemudian wa ma'di kariba, ma'di karib alam murakab tarkib masji, alam yang tersusun dengan tarkib masji, ma'di karib. Ini ya, itu ya sebab-sebabnya pada masing-masing isim tersebut. Berikutnya, ha huna aw ha nahnu ula'i, ya ustadzu. Ini bukan ya, ini karena ini dhamir, nahnu ula'i, ya, nahnu bomir, ya, ulai isem isyarah, ya. Kemudian ustadzu di sini dia karena dia munada, ini tidak masuk dalam pembahasan mamnu' minas sarf. Jadi bukan, ya. Yang masuk mana? Yang masuk mamnu' minas sarf, ya, yang kemarin dijelaskan. Yang ada li'alatin wahidatin karena satu illah, kemudian li'alataini karena dua illah, itulah yang masuk dalam mamnu' minas sarf. Yang masuk dalam pembahasan mamnu' minas sarf yaitu, ya. Adapun isim-isim yang mabni seperti dhamir, nahnu, seperti isim isyarah, ula'i, kemudian munada, yang apa, al-maqsud bin nida, atau munada nakirah al-maqsudah, seperti ini, ya ustadzu, ya rajulu, ya waladu, itu mabni, ya, mabni pada dhammah. Ini tidak masuk dalam pembahasan mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena mamnu' minas sarf itu termasuk isim yang mu'rab. Nah, jadi al-mamnu' minas sarf ini masuk dalam pembahasan isim-isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni. Sehingga kalau isim yang mabni seperti isim isyarah, seperti dhamir atau munada pada sebagian keadaan, ini tidak termasuk pembahasan mamnu' minas sarf karena dia mabni. Ya, dan mabni itu memang tidak tanwin. Ya. Isim-isim yang mabni itu apa? Dia mabni itu tidak tanwin karena dia mabni. Adapun mamnu' minas sarf itu termasuk isim yang mu'rab. Ya, isim yang mu'rab tetapi tidak tanwin. Nah, itulah yang dibahas dalam mamnu' minas sarf. Itu ya. Jadi perlu difahami ini. Jadi sehingga apa? Seperti nahnu dhamir ini atau huwa, kemudian hiya, anta, itu ya tidak termasuk mamnu' minas sarf. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, ini. Jadi yang masuk mamnu' minas sarf adalah isim-isim yang mu'rab, ya, tetapi dia tidak tanwin. Berikutnya, qala al-mudarrisu taktubuna fi dafatirikum asya'a la silata laha bid-darsi. Ya. Dafatiri, ini ya, termasuk mamnu' minas sarf, ini sighah muntahal jumu'. Kemudian asya'a, ini juga mamnu' minas sarf. Nanti ada penjelasannya. Asya'a, dia mamnu' minas sarf, ini apa? Diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah. Kalau dilihat secara lafad ya, asya'a demikian keadaannya. Dia huruf akhirnya berupa alif ta'nif mamdudah atau alif mamdudah seperti itu. Kemudian la silata, ini juga silata, dia tidak tanwin tetapi bukan karena mamnu' minas sarf, ya, karena dia menjadi isim dari la, ini mabni. Jadi silata di sini dia mabni karena menjadi isim dari la anafiyah lil jins, dan ini tidak termasuk mamnu' minas sarf. Ya, karena dia mabni. Sekali lagi, kalau isim itu mabni, maka itu tidak termasuk mamnu' minas sarf. Yang termasuk mamnu' minas sarf itu yang mu'rab. Ya, ini. Berikutnya, ma'di karib. Ya, ma'di karib ini ya, alam murakkab tarkiban masjian. Alam yang tersusun dengan tarkib masjid. Kemudian nasma'u min ulama'a masaila, ya, ulama'a, ya, diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah, ya, jadi ya dikatakan alif ta'nif maqsurah atau alif ta'nif mamdudah itu melihat pada keadaan huruf akhirnya tersebut, ya, bukan melihat pada apa jenis isimnya atau zatnya yang ada pada isim tersebut, atau itu meskipun itu jamak untuk muzakkar, ya secara makna ya jamak untuk muzakkar, akan tetapi dia dikatakan tadi alif ta'nif mamdudah ataupun alif ta'nif maqsurah itu melihat apa keadaan huruf akhirnya, jadi bukan melihat bentuk fi'il secara bentuk isim secara utuhnya, bukan, tetapi melihat pada huruf akhirnya saja. Maka itu tadi seperti humma tadi, ya, itu diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Kemudian ulama'a ini diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Itu ya. Itu yang dijelaskan dalam dalam kitab ini kemarin ada mamnu' minas sharaf li'illatin wahidatin ya li'illatin wahidatin mamnu' minas sharaf karena satu illah ya, yaitu ketika dia diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah atau alif ta'nits mamdudah. Itu ya. Jadi bukan berarti ulama ataupun yang semisalnya lafaz tersebut bukan berarti dia mu'anas, tidak, tetapi dia tetap jamak, jamak taksir dan secara makna untuk mudzakkar, ya. Jadi bedakan atau pisahkan sesuai dengan pembahasannya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ini melihat dari sisi huruf akhirnya. Maka itu disebut dengan alif ta'nits maqsurah atau alif ta'nits mamdudah. Ya. Adapun melihat dari sisi itu bentuk isim, ya isim itu jamak, isim itu maknanya untuk mudzakkar, ya dia jamak mudzakkar, seperti itu. Ya. Kemudian masaila, ini apa? Sighah muntahal jumu', ya. Kemudian masaila syar'iyatan aw nahwiyatan fanaktubuha fi hadhihi ad-dafatiri. Ad-dafatiri ini termasuk mamnu' minas sharaf, keadaannya dia diawali dengan alif lam, ya. Berikutnya al-ahsanu. Al-ahsanu, ahsanu juga ini termasuk al-mamnu' minas sharaf, hanya saja di sini diawali dengan alif lam. Ya, antukhassisu li hadhihi al-masaili. Al-masaili tadi sudah, dafatira juga sudah, mamnu' minas sharaf, sighah muntahal jumu'. Kemudian iqra ad-darsa, iqra'i darsa ya Marwanu. Ya, Marwanu ini mamnu minas sharaf. Ya, Marwanu termasuk mamnu minas sharaf. Kenapa? Alam ya. Al-makhtum ya, alam makhtum bi alifin wa nunin zaidatain. Jadi alam atau nama yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Ya, Marwanu ada huruf alif dan huruf nun tambahan di akhir isim ini. Maka dia mamnu minas sharaf. Ini. Kemudian berikutnya qala Marwanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam ayat-ayat tersebut wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Qurba ini ya huruf akhirnya alif ta'nits maqsurah ya, maka dia tidak tanwin. Berikutnya faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa. Musa ini juga ya, Musa dia muzakkar ya, tetapi huruf akhirnya tadi itu berupa alif ta'nits maqsurah. Alif ta'nits maqsurah maka dia tidak tanwin Musa gitu ya. Jadi ingat itu adalah huruf akhirnya alif ta'nits maqsurah ya, disebut dengan alif ta'nits ada istilah ta'nits mu'annas itu melihat tadi keadaan huruf akhirnya itu berupa alif ta'nits maqsurah atau yang tadi alif ta'nits mamdudah. Adapun isimnya adalah dia isim untuk muzakkar, maknanya untuk muzakkar. Entah itu mufrad ataupun jamak, ya itu muzakkar. Ya. Kemudian ghadbana ila ila qaumihi ghadbana. Ghadbana apa ini? Ya, mamnu' minas sharaf ya. Sifat yang berwazan fa'lanu. Ya, sifat yang berwazan fa'lanu. Berikutnya wa in khiftum alla taqsutu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Mana yang termasuk al-mamnu' minas sharaf fil yatama ya kalau dia tanpa alif lam ya yatama ya ini apa diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah ya kemudian mathna wa thulatha wa ruba'a ini sifah ma'dul atau sifah ma'dulah. Sifah ma'dulah, sifah yang diganti, yang diubah. Asalnya isnaini, isnaini atau isnataini, isnataini. Ya, kemudian salasan, salasan atau arba'an, arba'an. Ya, kemudian diubah lafadznya menjadi ini, masna wa thulatha wa ruba'a. Ini mamnu' minas sharaf yaitu sifah ma'dulah yaitu berupa adad atau bilangan yang berwazan fu'ala atau yang berwazan maf'ala. Ya, fu'alu atau maf'alu. Kalau dalam kalimat ya menjadi mansub fu'ala atau maf'ala sesuai kedudukannya dalam kalimat. Berikutnya Umaru, ya. Alam Ma'dul. Kemudian kam ma'nan li'in. Ma'nan di sini tanwin. Berarti apa ma'nan di sini? Huruf akhirnya bukan alif ta'nits maksurah. Karena dia tanwin, ma'nan bisa tanwin. Kalau seandainya ya, seandainya huruf akhirnya itu alif ta'nits maksurah, maka dia tidak tanwin. Akan menjadi makna. Tetapi di sini maknan dia tanwin. Ini menunjukkan bahwa alif yang ada di akhir ini, alif maksurah itu bukan alif ta'nits maksurah. Ya, jadi berbeda. Itu. Berikutnya, qala al-mudarrisu ta'tin ta'ti ta'tiin li ma'anin. Ma'anin asalnya ma'ani. Ma'aniyu atau ma'aniyi kalau majrur. Berarti dia termasuk mamnu minas sharaf. Hanya saja dia termasuk apa? Dia asalnya atau dia termasuk mamnu minas sharaf, yakni sighah muntahal jumu', ya, dan keadaannya manqus. Ya, keadaannya manqus. Nah, karena dia manqus, maka dia seperti, maka dia bagaimana? Ya, huruf akhirnya yaitu huruf ya itu dihilangkan dan kemudian digantikan dengan tanwin yang merupakan tanwin iwab, tanwin yang sebagai ganti dari huruf ya yang dihilangkan. Ini, jadi tanwinnya di sini tanwin iwab, bukan tanwin yang asli, ya, atau bukan tanwin apa namanya, tamkin, tapi dia tanwin iwab, ya, dia menggantikan huruf ya yang dihilangkan. Ini termasuk mamnu minas sharaf, yaitu apa sebabnya dia sighah muntahal jumu' dan dia manqus, ya. Berikutnya minha asyartu kama fi qawlihi ta'ala wa in khiftum. Kemudian berikutnya ya, karena ini mencari yang mamnu minas sharaf, ya, langsung saja dicari yang mamnu minas sharaf, ya. Mana in hadza illa qawlul bashar. Yang berikutnya min kama Talhatu, ya, nama Talhah ini alam muannas. Kemudian ma makna qawsi quzzaha, ya, qawsi quzzaha, quzzaha, ya, mamnu' min as-sarf. Qawsi quzzah Quzzaha ini apa? Masuk apa ya? Dia mamnu' minas sharf, ya. Alam atau tarkib mazi, ya. Nanti dicari, ya. Ini karena di sini qawsi quzzaha, ya. Kalau sifah kan tidak, ya. Ya, berarti dia nanti masuk yang alam, ya. Baik. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Ya. Ini tidak ada yang mamnu minas sharaf. Zuhal. Ya, zuhal, zuhala, alam ma'dul, ya. Quzzaha nanti, quzzaha ini juga kalau dia alam, ya, dia alam yang ma'dul. Ya, kalau itu dianggap alam, ya, maka dia alam yang ma'dul seperti zuhal, quzzah. Ya, Allahu a'lam. Ya, zuhala ini alam yang ma'dul. Kemudian al-kawakib ini juga termasuk mamnu minas sharaf, tetapi di sini dia berawalan alif lam, ya, al-kawakib. Berikutnya ana talibun jadidun min afghanistana. Afghanistana ini mamnu' minas sharaf, dia alam a'jami, ya. Kemudian berikutnya Balkha, mudun, ya, di salah satu kota di Afghanistan tadi adalah Balkha. Ana, ya, ucapan dari syah, ana min Balkha. Balkha, Balkh ini mamnu' minas sharaf, apa, alam, ya, muannas, ya, alam ya, nama daerah, nama tempat itu alam. Kemudian dia mu'annas, ya. Dan ya karena dia mu'annas maka dia mamnu minas sharaf meskipun huruf tengahnya sukun. Tiga huruf, huruf tengahnya sukun, tapi karena dia mu'annas maka dia mamnu minas sharaf. Berikutnya, afil fasli karasiyu wa makatibu. Karasiyu, makatibu, ini mamnu minas sharaf sighah muntahal jumu'. Ya, sighah muntahal jumu'. Berikutnya, nahtaju ila thalathati makatiba ukhara. Makatiba mamnu minas sharaf sighah muntahal jumu'. Ukhara sifah ma'dulah. Ya, kemudian wilyama sudah tadi alam ajami. Kemudian innahu min ahsani tullabin ahsan, itu sudah tadi sifah ala wazni af'ala, sifah yang berwazan af'alu. Ya. Kemudian ya, al-ana tidak ya. Ini wamshu masna mash wamshu masna masna, ini masna masna, ini sifah ma'dulah, yaitu dari adat, dari bilangan yang berwazan maf'ala, maf'alu. Ya, maknanya wamshu isnaini isnaini, perjalanan kalian dua orang dua orang, itu ya. Itu ya beberapa contoh mamnu' minas sharaf, isim-isim yang mamnu' minas sharaf dalam pelajaran ini beserta sebab-sebabnya. Beserta sebabnya. Kembali ke tamrin berikutnya, asani yang kedua, tamrin yang kedua. Istakhrij minad darsi ma jurra minal asma'il mamnu'ati minas sharfi bil kasrati. Sebutkan dari daras isim yang dijarkan, isim yang mamnu' minas sharf yang dijarkan dengan kasrah. Jarnya dengan kasrah. Wadhkur as-sababa. Wadhkur as-sababa, dan sebutkan sebabnya. Ini kemarin pada pembahasan ahkam al-mamnu'i minas sharfi, hukum-hukum mamnu' minas sharf disebutkan ya, mamnu' minas sharf itu majrurnya dengan tanda apa? Fathah. Tetapi ketika pada keadaan tertentu dia majrur dengan kasrah. Yakni apa? Ketika dia menjadi mudhaf atau ketika dia diawali alif lam, dipasangi alif lam. Ya, maka dia jar dengan kasrah. Kembali ke dars atau sebelumnya kita lihat dulu pada tamrin. Ya. Ya. Kita cari ya, dari dars ini yang isim-isim yang mamnu minas sharaf kemudian dia majrur dengan kasrah. Ya. Ila makkata, ini majrur dengan fathah. Ya. Mana? Fi dafatirikum, ya, fi dafatirikum. Pada baris yang ketujuh itu ya. Qala al-mudarrisu taktubuna fi dafatirikum. Dafatiri ini mamnu' minas sharaf, tapi di sini dia majrur. Ya, ini mamnu' minas sharaf, dia majrur, ada fi ya. Majrur, kemudian tanda jarnya dengan kasrah, fi dafatirikum. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Karena dia menjadi mudhaf, diidhofahkan pada dhamir kaf, fi dafatirikum. Ya, dafatiri mudhaf, dhamir kaf ya, pada kum ya, dhamir kaf itu mudhaf ilai. Karena dia mudhaf, maka dia majrur dengan kasrah. Ini. Berikutnya mana al-mamnu minas sharaf fi hadhihi dafatiri, ya, di bawahnya fi hadhihi dafatiri ad-dafatiri, dafatir dafatiru ini termasuk mamnu minas sharaf. Kemudian di sini ada fi, kemudian hadhihi fi mahali jarin, kemudian ad-dafatiri sebagai badal dari hadhihi, maka dia i'rabnya mengikuti, dia ikut majrur. Nah, di sini tanda jarnya dengan kasrah ad-dafatiri, padahal dia termasuk mamnu' minas sharaf. Kenapa jarnya dengan kasrah? Karena dia dipasangi alif lam. Dia berawalan dengan alif lam. Ad-dafatiri. Ini. Li hadhil masaili. Al-masaili juga demikian. Dia majrur. Kemudian tanda jarnya dengan kasrah. Karena ada alif lamnya. Ini termasuk mamnu minas sarf. Dia majrur dengan kasrah karena ada alif lam, al-masairi. Ya. Berikutnya. Mana lagi? Di halaman berikutnya. Huwa ahadul kawakibi, al-kawakibi. Ini al-kawakibi, ini mamnu' minas sarf. Kemudian berawalan alif lam, maka dia majrur dengan kasrah. Ini al-kawakibi, ya, dia majrur dengan kasrah karena dia berawalan alif lam. Ya, kenapa majrur? Karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi dia majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Kemudian tanda jarnya itu kasrah. Padahal dia termasuk mamnu' minas sarf. Kenapa dia jar dengan kasrah? Dia termasuk al-mamnu' minas sarf karena berawalan alif lam, al-kawakibi. Ini. Ada lagi? Sudah? Ya, mungkin kalau ada yang terlewatkan nanti bisa dicatat sendiri ya, ditandai isim-isim yang termasuk mamnu' minas sharaf dalam keadaan jar, isim-isim tersebut majrur, tetapi tanda jarnya itu dengan kasrah. Jadi yang menyebabkan dia majrur dengan kasrah, al-mamnu' minas sharaf yang majrur itu dengan kasrah karena dia menjadi mudhaf. Atau karena dia berawalan dengan alif lam. Ya. Kalau tidak menjadi mudhaf dan juga tidak berawalan alif lam, maka tanda jar untuk mamnu' minas sharaf adalah dengan fathah. Itu ya. Berikutnya, as-salisu, tamrin yang ketiga. Ayyin al-mamnu'a minas sharfi fi ma ya'ti. Tentukan. Ayyinil mamnu'a minas sharfi fi ma ya'ti. Tentukan al-mamnu' minas sharaf pada pada ayat-ayat berikut ini. Wadhkur sababa man'ihi, dan sebutkanlah sebab yang menghalanginya, sebab penghalangnya, atau sebab yang menghalanginya, menghalangi dari mamnu' minas sharf. Alafumikum, sebab yang menghalangi dari as-sharf, sebab yang menghalangi dari as-sharf, dari tanwin. Wa idza jura bil kasrati fadhkur sababa dzalika. Dan jika dia dijarkan dengan kasrah, maka sebab, sebutkanlah sebab sebabnya itu. Apa sebab dia jar dengan kasrah? Itu ya. Wa idza jurra bil kasrati fadhkur sababa dzalika. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Mana yang termasuk mamnu' minas sharf? Ahkam, ya, ahkamu. Ini mamnu' minas sharaf. Ini asalnya ya, ahkamu. Ini mamnu' minas sharaf. Apa sebab dia mamnu' minas sharaf? Sifah berwazan af'alu. Ya, ini sifah berwazan af'alu. Ya, ahkamu. Ya. Kemudian di sini dia majrur, ada ba, huruf ba majrur, dan tanda jarnya dengan kasrah, bi ahkami. Kenapa dia jarnya dengan kasrah? Karena dia menjadi mudhaf. Ahkami di sini mudhaf, al-hakimin mudhaf ilaih. Jadi itu ya. Jadi dia mamnu' minas sharaf, yang menyebabkan dia terhalang dari tanwin adalah dia sifah yang berwazan, sifat yang berwazan af'alu. Kemudian di sini dia majrur dan dajarnya dengan kasrah, sebabnya karena dia menjadi mudhaf. Itu ya. Berikutnya ayat yang kedua. Wa hullu asawira min fiddatin. Ya. Asawira, ya, yang termasuk mamnu' minas sharf adalah asawira. Sebabnya apa? Dia mamnu' minas sharf, ya, sighah muntahal jumu', asawiru. Di sini asawira. Ya, maf'ul bih dari hullu. Ya. Kemudian dia Ya, dia mansub ya. Ya. Itu sudah. Artinya tidak dijarkan karena dia mansub. Ya, tanda nasabnya fathah, asawira. Berikutnya ayat yang ketiga. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Yang termasuk mamnu' minas syaraf, mamnu' minas syaraf al-masyariqi dan al-magharibi. Ini mamnu' minas syaraf. Kenapa termasuk mamnu' minas syaraf? Kenapa dia terhalang dari tanwin? Ya, dia, karena dia sighah muntahal jumu', termasuk sighah muntahal jumu', atau dia bentuknya mengikuti atau berwazan dengan wazan sighah muntahal jumu'. Ya. Kemudian di sini majrur sebagai mudhaf ilaih, majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Kemudian tanda jarnya dengan kasrah, bi rabbil masyariqi wal magharibi. Jarnya dengan kasrah. Kenapa jarnya dengan kasrah padahal dia mamnu' minas sharaf? Karena dia berawalan alif lam, diawali alif lam, al masyariqi al magharibi. Berikutnya yang keempat, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, la taqrabus salata wa antum sukara, yang termasuk mamnu' minas sharaf pada kata sukara. Sebabnya apa? Ya, dia diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Alif ta'nits maqsurah. Ini. Berikutnya amkun, ayat yang berikutnya, am kuntum syuhadaa idh hadar yaqubal mautu. Am kuntum syuhadaa idh hadar yaqubal mautu. Yang termasuk mamnu' minas sharaf syuhadaa. Ya. Syuhadaa ini apa? Diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Ya, alif ta'nits mamdudah. Kemudian yaqubu, yaquba. Di sini yaquba karena mansub ya, karena mudhaf ilaih. Mansub karena maf'ul bih, afwan ya. Mansub karena maf'ul bih. Ya, dia mamnu' minas sharaf. Kenapa? Alam a'jami. Yaqub itu alam a'jami. Ya, nama ya, di luar Arab ya. Ini jadi itu contoh ya, contoh-contoh mamnu' minas sharaf dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, dengan tadi sebab-sebab yang menjadikan dia mamnu' minas sharaf ya. Berikutnya ar-rabi'u, tamrin yang keempat, jurral mamnu'a minas sharfi fi ma ya'ti bil kasrati. Jurra al mamnu'a minas sharfi fi ma ya'ti bil kasrati. Jarkanlah ya, jarkan, artinya jadikanlah jar al mamnu' minas sharaf fi ma ya'ti berikut ini bil kasrati, dengan kasrah. Ya, jadi jarkanlah isim yang mamnu', isim yang terhalang dari tanwin ini dengan kasrah. Ya, pada kalimat ini nazalna fi fanadiqa. Nazalna fi fanadiqa, kami turun, maksudnya kami singgah, tinggal atau menetap, tapi sementara ya, singgah ya, di fanadiqa, di hotel-hotel ya. Ini di sini fanadiqa, ini mamnu' minas sharf, dan hukum asalnya mamnu' minas sharf, mamnu' minas sharf ya, ketika majrur maka dia di apa, tanda jarnya dengan fathah seperti ini contohnya, fi fanadiqa. Ya. Mamnu' minas sharaf majrur dengan tanda fathah. Tetapi dia bisa pula, atau dia bisa tetapi mamnu' minas sharaf itu jar bisa menjadi kasrah. Ya, ini ketika menjadi mudhaf atau ketika diawali alif lam. Seperti di sini tadi perintahnya mamnu' minas sharaf di sini dijadikan jar dengan tanda kasrah. Berarti apa? Ya, di situ fanadiqa dijadikan sebagai mudhaf atau diawali dengan alif lam. Kalau dijadikan mudhaf, misalnya nazalna fi fanadiqil qaryati atau fi fanadiqil madinati. Nah, kami singgah di hotel-hotel desa ini atau di hotel-hotel kota ini. Fi fanadiqil qaryati, di hotel-hotel di desa ini. Atau fi fanadiqil madinati, di hotel-hotel kota ini. Ya, di situ fanadiqi mamnu minas sharaf majrur dengan kasrah karena dia mudhaf. Ya. Atau kalau dengan alif lam ya tinggal ditambahkan alif lam, dipasangkan alif lam fil fanadiqi. Fi kemudian al fanadiqi ya, fil fanadiqi, di hotel-hotel tersebut atau itu. Artinya ma'rifah. Nah, di situ majrur dengan kasrah karena di sini mamnu minas sharaf di pasangi alif lam al-fanadiqi gitu ya. Berikutnya al-khamis yang kelima, tamrin yang kelima. Adkhil kalimata jawarin fi thalathi jumalin ala an takuna marfu'atan fil ula wa mansubatan fi thaniyati wa majruratan fi thalithati. Adkhil kalimata jawarin, masukkan kata jawarin fi thalathi jumalin, pada tiga kalimat, ala an takuna marfu'atan fil ula, dengan keadaannya itu marfu' pada kalimat yang pertama, wa mansubatan fi tsaniyati, dan keadaannya mansub, ya, dia mansub pada kalimat yang kedua, wa majruratan fi tsalitsati, dan dia majrur pada kalimat yang ketiga. Ini jawarin, berarti apa ini jawarin? Dia termasuk mamnu' minas sharf, ya ini. Kemudian dia mamnu minas sharf. Kenapa dia mamnu minas sharf? Karena dia wazannya apa? Sighah muntahal jumu'. Dia bentuknya sighah muntahal jumu'. Ya. Kemudian selain itu juga dia apa? Dia termasuk manqus. Melihat keadaan huruf akhirnya itu manqus. Jadi dia mamnu minas sharf karena dia bentuknya atau wazannya itu sighah muntahal jumu', kemudian dia dilihat dari huruf akhirnya dia itu manqus, ya ini. Nah, karena dia manqus ya, sebagaimana isim manqus pada yang tanwin, maka apa, ketika dia marfu' ataupun ketika dia majrur, huruf ya-nya dihilangkan, ya huruf ya-nya dihilangkan. Ya. Dan kemudian digantikan oleh tanwin pada huruf yang sebelum ya. Jadi asalnya jawariyu, ya. Marfu'nya ya, jawariyu. Ya. Kan sesuai dengan wazan sighah muntahal jumu', mafa'ilu, jawariyu. Ya. Mamnu minas sharf, jawariyu. Ya, tidak tanwin. Kemudian dia mangkos, keadaan huruf akhirnya huruf ya, dan sebelum huruf ya itu kasrah, jawariyu. Ada ya di akhir, kemudian sebelumnya adalah huruf ra yang kasrah. Nah, dia mangkos. Maka sesuai dengan isim mangkos pada yang tanwin, ini juga berlaku dalam keadaan rafa dan jar, huruf ya itu dihilangkan, kemudian huruf sebelumnya di kasrah, di tanwin. Ya, huruf ya dihilangkan, kemudian sebelum ya itu ditanwin, dan tanwin itu sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan, yang dinamakan dengan tanwin iwad, sehingga menjadi jawarin. Jadi itu tanwinnya tanwin iwad, pengganti dari huruf ya yang dihilangkan. Kemudian tadi perintahnya apa? Ini masukkan dalam tiga kalimat, yang pertama dia marfu, yang kedua dia mansub, yang ketiga dia majrur. Jawarin ini bentuk jamak dari jariyatun. Jariyah, seorang gadis, ya anak gadis. Ini contoh yang pertama, yang marfu, misalnya ja'at jawarin, ya, ja'at jawarin, telah datang para gadis, anak-anak perempuan. Nah, di situ sebagai fa'il dia marfu, ya, kemudian ya, tanda rafa'nya huruf apa, dhammah yang ditakdirkan pada huruf ya yang dihilangkan. Nah, kemudian lafadznya tadi jawarin. Nah, seperti tadi dijelaskan ya, ya-nya dihilangkan, kemudian sebelum ya ditanwin sebagai pengganti dari ya tersebut. Sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan. Ini ja'at jawarin. Nah, itu yang marfu. Kemudian yang mansub bagaimana? Ra'aitu jawariya. Ra'aitu jawariya. Aku melihat anak-anak gadis. Ra'aitu jawariya. Di situ jawariya. Itu mansub. Dalam keadaan nasab, huruf ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Dan karena dia mamnu minas sarf, ya mamnu minas sarf, artinya dia tidak tanwin. Nasabnya dengan tanda fathah dan tidak tanwin. Jawariya. Ini, ra'aitu jawariya. Ini. Kemudian dalam keadaan majrur, misalnya, marartu bi jawarin. Ya, marartu bi jawarin. Saya melewati anak-anak perempuan. Ya. Saya melewati anak-anak perempuan. Ya, jawarin, bi jawarin, ada huruf ba. Jawarin majrur. Ya. Dalam keadaan jar, ya-nya dihilangkan. Ya, seperti yang rafa' tadi. Huruf ya di akhir pada jawari, jawari. Ya-nya dihilangkan, kemudian ditanwin huruf sebelum ya. Jadi menjadi jawarin, bi jawarin. Ya. Marartu, marartu bi jawarin. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasrah, muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan pada huruf ya yang dihilangkan. Asalnya jawariyi, asalnya jawariyi, ya-nya tidak, ya-nya di kasrah tetapi tidak tanwin, jawariyi. Tetapi tadi, karena dia mangkos, ya-nya dihilangkan dan digantikan oleh tanwin pada huruf sebelumnya. Ini ya, contoh penggunaannya, jawarin. Tadi ya, ja'at jawarin, ra'aitu jawariya, marartu bi jawarin. Itu ya, itu contohnya. Berikutnya, al-khamis yang kelima, adkhil kalimata yang keenam ya, as-sadis yang keenam, fi a'isyatu a'isyatun, pada kalimat ini, ada satu kalimat, a'isyatu a'isyatun, a'isyah itu hidup. Aisyah itu yang pertama, dia nama, nama seorang wanita, Aisyah. Ya, nama salah satu istri dari Rasulullah SAW, Aisyah. Kemudian yang kedua, Aisyatun, ini tanwin. Yang pertama tidak tanwin, yang kedua tanwin. Loh, kok berbeda? Muni'at al-kalimatul ula, muni'atil kalimatul ula, minas sarfi. Ya, kata yang pertama, terhalang dari sarf, tidak tanwin. Walam tumna asaniyatu, walam tumna, walam tumna asaniyatu, dan tidak ditahan, tidak terhalang yang kedua, kata yang kedua. Jadi kata yang pertama tadi al kalimatul ula, kata yang pertama itu terhalang dari tanwin, tidak tanwin. Adapun yang kedua, kata yang kedua kok tidak terhalang dari tanwin. Artinya apa? Tanwin, kata yang kedua itu tanwin. Yang pertama tidak tanwin, yang kedua tanwin. A'isyatu, a'isyatun. Lima, kenapa? Kenapa kok demikian? Yang pertama tidak tanwin, yang kedua tanwin. Ya, karena a'isyatu yang pertama, dia alam mu'annas. A'isyatu yang tidak tanwin, yang pertama, kata yang pertama, dia adalah alam mu'annas. Alam nama, kemudian mu'annas, perempuan. Maka ini menjadikan, ada dua ilah ini, menjadikan dia mamnu minas sarf, tidak tanwin. Kemudian Aisyatun yang kedua, Aisyatun, ini adalah sifat. Aisyatun yang kedua, dia sifat. Yaitu seorang wanita yang hidup. Seorang perempuan yang hidup. Sifat. Artinya bukan alam, bukan nama. Dalam kalimat ini dia bukan sebagai nama, tapi sebagai sifat. Merupakan sifat. Dan sifat ini, ya, apa? Tidak termasuk dari sebab-sebab yang menyebabkan dia mamnu minas sarf. Karena pada mamnu minas sarf kan ada yang li'illatain dua ilah. Salah satunya apa? Sifat dengan beberapa keadaannya. Nah, dia tidak termasuk di antara sifat-sifat yang menjadikan mamnu minas sarf. Karena hanya ada satu ilah yaitu sifat, tetapi ilah yang lainnya tidak terpenuhi sehingga dia tanwin. Karena tidak terpenuhi syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang membuat dia mamnu minas sarf. Sehingga sifat ini, Aisyatun, dia tanwin. Yang menjadikan mamnu minas sarf adalah ketika dia alam mu'annas. Dua ilah ini, dua sebab ini. Alam mu'annas. Kalau seandainya itu sifat mu'annas, dalam pembahasan sebelumnya apakah termasuk sifat mu'annas? apakah itu termasuk sebab yang menyebabkan mamnu minas sarf? Kan tidak. Yang menyebabkan mamnu minas sarf itu ketika dia alam dan dia muannas. Kalau sifat muannas tidak menjadikan mamnu minas sarf. Sifat memang itu salah satu sebab. Demikian pula mu'anath itu juga salah satu sebab. Tetapi kalau itu berkumpul, itu tidak menjadi sebab. Dua-duanya tidak bisa menjadi sebab. Yang menjadi sebab yaitu apa? Alam mu'anath. Itu sebab, dua sebab terkumpul. Maka itu menjadi sebab mamnu minas sarf. Tapi kalau sifat mu'anath, ini tidak menjadi sebab untuk mamnu minas sarf. Sehingga aisyatun yang kedua itu sifat mu'anath, ini tanwin, karena tidak terpenuhi sebabnya untuk menjadi mamnu minas sarf. Ini jadi Aisyatu Aisyatun, yang pertama dia mamnu minas sharaf, tidak tanwin karena dia alam mu'annas. Yang kedua Aisyatun itu tanwin karena dia sifat mu'annas, tidak terpenuhi syarat untuk menjadi mamnu minas sharaf. Ini berikutnya asabi yang ketujuh, lam yumna arnabun minas sharfi ma'annahu ala wazni fi'lin. Ini arnabun, ini tidak terhalang dari sharaf, tidak terhalang dari tanwin, padahal dia itu berwazan fi'il. Arnabun, wazannya kan fi'il, af'alu. Tetapi di sini tidak tanwin, arnabun. Limah, kenapa? Ya, karena dia bukan nama. Arnabun ini bukan nama. Ya, asalnya ya, arnabun apa? Kelinci. Menunjukkan jenis. Bukan alam, bukan nama. Dia isim jins, menunjukkan isim yang menunjukkan jenis. Zat atau benda atau makhluk, menunjukkan itu. Bukan nama orang, tapi menunjukkan jenis. Ini secara asal ya. Kalau ada orang bernama Arnab itu lain lagi ya. Itu artinya bukan secara asalnya demikian, tapi secara asal makna aslinya Arnabun adalah dia isim jins, bukan alam. Meskipun dia berwazan fi'il, tetapi dia bukan alam. Artinya apa? Tidak tercukupi atau tidak terpenuhi dua ilah untuk menjadikan mamnu minas sarf. Ya. Dua ilahnya apa dalam konteks ini? Yaitu alam ala waznil fi'il, alam yang berwazan fi'il, nama yang mengikuti wazan fi'il, nama, bukan isim secara umum, bukan, tetapi nama orang, nama tempat. Ya. Kemudian dia mengikuti wazan fi'il, berwazan fi'il, baru dia mamnu minas sarf. Tetapi kalau isim jins atau isim secara umum yang dia berwazan fi'il, ya, artinya bukan nama ya, isim jins atau yang semacamnya, kemudian dia berwazan fi'il, maka di sini hanya ada satu ilah saja, itu berwazan fi'il. Ilah yang satunya itu alam tidak terpenuhi, karena isim ini bukan alam, dia isim jins. Ini tidak menjadikan termasuk mamnu minas sarf. Berarti dia kembali ke asalnya, tanwin. Tetap tanwin, tidak berubah, tidak menjadi mamnu minas harf, tidak menjadi tidak tanwin, karena tidak terpenuhi dua ilah yang ada, hanya satu saja, maka itu tidak bisa menjadikan dia termasuk mamnu minas harf. Sehingga arnabun tetap tanwin meskipun dia berwazan fi'il, karena dia bukan alam, ya, dia isim jins. Ini ya berikutnya asamin yang ke-8, matfil lil jaril mamnu'i minas sarfi bil kasrati bisababil idhafati. Ya, berilah contoh jar untuk jar pada mamnu' minas sarf dengan kasrah bisababil idhafati, dengan sebab idhafah. Ya. Apa? Contoh untuk jarnya mamnu' minas sarf dengan tanda kasrah dengan sebab idhafah. Ya, seperti tadi ya, mungkin dalam contoh tadi nazalna fi fanadiqil qaryati atau fi fanadiqil madinati. Nah, itu fanadiqi majrur ya. Dia mamnu minas sharaf kemudian majrur dengan kasrah dengan sebab idhofah. Contoh yang lain bisa dibuat sendiri ya, insyaallah banyak contohnya, banyak sekali ya. Itu bisa dicari. Atas yang ke-9, masil lil jaril mamnu'i minas sharfi bil kasrati bisababi tahalliyati ya, bisababi tahallihi bi'al, tahallihi bi'al, bi'alif lam. Berilah contoh untuk jar pada mamnu minas sharaf dengan kasrah, mamnu minas sharaf majrur dengan kasrah dengan sebab memasangkannya dengan alif lam, ya, memasangkan atau mengawalinya dengan alif lam. Ya, jadi isim tersebut yang mamnu' minas haraf dipasangkan alif lam padanya, dipasangi alif lam. Ya. Kemudian dia majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Ya, seperti contoh tadi, nazalna fil fanadiqi, seperti itu. Ya, dan banyak contoh yang lainnya. Mungkin masajid, masajidu, majrurnya mas fi masajida. Nah, nanti tinggal dibuat contoh dalam kalimat fi masajidihim atau fi masajidil qaryati, di masjid-masjid desa ini, fi masajidil qaryati, atau dengan alif lam fil masajidi. Kalimat yang sebelumnya tinggal disusun sendiri, ya. Itu sebagai contoh, dan bisa melihat mencari contoh-contoh yang lain, ya. Ini al-ashir yang ke-10, mathil likulli mimma ya'ti, berilah contoh pada masing-masing pada ya, mathil likullin mimma ya'ti, berilah contoh pada masing-masing dari apa ini, dari hal-hal berikut ini. Al-awalu yang pertama, as-sifatul ma'dulatu, sifat yang ma'dulah. Apa sifat yang ma'dulah? Seperti uhada, thuna'a, thulasa, ruba'a, atau mauhada, mathna, mathlasa, marba'a, dan seterusnya sampai usyara, sampai ma'syara. Ya, bisa sebutkan contohnya atau bisa disusun dalam kalimat, ya. Mungkin bisa mencari dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini. Kemudian asani yang kedua, al-alamul ajamiyu, nama ajam. Seperti Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, ya, atau Adamu, atau nama-nama nabi yang kebanyakannya ini termasuk alam ajami. Ya, Dawudu, Sulaimanu, ya, itu, ya. Berikutnya ats-tsalitsu yang ketiga, as-sifatul lati ala wazni fa'lana, sifat yang berwazan fa'lanu. Ya, ghadbanu, ya, atshanu, ya, jau'anu, ini, ya. Itu. Ar-rabi'u yang keempat, al-alamul mu'annatsu, nama mu'annas. Ya. Baik itu mu'annas secara lafaz maupun musamma, orang yang dinamai juga mu'annas, perempuan. Ya, ataupun mu'anath hanya lafadnya saja, ataupun mu'anath hanya musammanya saja. Ya. Aisyatu, Khadijatu, Fatimatu, ya. Ini mu'anath secara lafad dan juga secara makna atau hakiki. Kemudian mu'anath yang lafadnya saja, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, ya. Mu'awiyatu, ini. Kemudian mu'anath yang musammanya saja, Zainabu, ya, Maryamu, ya, da'du, itu, ya, da'dun itu 3 huruf, ya, Zainabu, Maryamu, itu, ya, itu yang mu'anas pada hakikinya atau maknanya, adapun lafadnya tidak mu'anas. Ini al-khamis yang kelima, al-alamul ma'dulu, alam yang ma'dul, yang diubah, yang diganti, seperti Umaru, Umar, ya, Zuhalu, kemudian Hubalu, itu, ya. Yang berikutnya as-sadis yang keenam, as-sifatul lati ala wazni af'ala, sifat yang berwazan af'alu. Ya, akbaru, ahsanu, aswadu, akhbaru, abyadu, ya. Ini. Yang ketujuh, as-sabi yang ketujuh, al-alamul makhtumu bi alifin wa nunin zaidataini, nama yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Uthmanu, Affanu, Marwanu. Ya. Al-thaminu yang ke-8, al-alamul murakkabu, alam murakkab, ya, dengan tarkib masji, ya, ma'di karib, baitu lahmu, ya, ma'di karib, atau yang semisal itu. Ya. Berikutnya, at-tasi' yang ke-9, al-jam'ul mutanahi, jama' mutanahi, atau syighah muntahal jumu', masajidu, madarisu, fanadiku, karasiyu, dan seterusnya. Al-ashir yang ke-10, alismul makhtumu bi alifit, ya, alismul makhtumu bi alifit ta'nithil mamdudati, isim yang diakhiri dengan alif ta'nith mamdudah, ya. Safra'u, sahra'u, ya, hamra'u, Ya deh. Al-hadiya asyar yang ke-11 alismul makhtumu. Alismul makhtumu bi alifit ta'nitsil maqsurati. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Hubla, kemudian apa? Jarha, marba dan seterusnya. Asaniya asyar yang ke-12 al-manqusu minal jam'il mutanahi. Manqus dari jamak mutanahi. Tadi jawarin apa kemarin ma'anin dan seterusnya. Asalisa asyar yang ke-13 al-alamul mu'anathu al-munsarifu, nama mu'anath yang munsarif. Hindun, da'dun, rimun, itu ya. Ar-rabi asyar yang ke-14 al-alamul a'jamiyu al-munsarifu, nama ajam yang munsarif. Misalnya hudun, nuhun, lupun, jurjun, itu ya. Ini contoh-contohnya dari setiap tadi keadaan-keadaan tersebut. Berikutnya tamrin yang berikutnya al-hadiya asyar yang ke-11 Ibrahimu wa Lutun kilahuma a'jamiyun. Ibrahimu dan Lutun, kedua nama ini keduanya adalah a'jami, nama ajam. Falima muni al-awwalu min as-sarfi, maka kenapa muni al-awwalu min as-sarfi, yang pertama itu terhalang dari sharaf Ibrahimu, itu tidak tanwin. Walam yumna al-akharu, dan tidak terhalang yang lainnya. Lutun ini tidak terhalang dari tanwin. Lutun ini tanwin. Kenapa? Yang satu tidak tanwin, yang satu tanwin. Padahal keduanya sama-sama ajam. Karena apa? Yang Ibrahimu itu hurufnya lebih dari 3, sehingga dia mamnu' minas sharf. Adapun lutun ini terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Maka ini dia tidak tanwin. Maka ini yang menjadikan dia tanwin, artinya tidak termasuk mamnu' minas sharf, bisa tanwin lutun karena dia tersusun dari 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Adapun Ibrahim tidak demikian, hurufnya lebih dari 3, maka dia mamnu' minas sharf, tidak tanwin. Itu ya. Berikutnya asaniyah asyar yang ke-12 jurjun wa balkhu kilahuma ajamiyun. Jurj dan balkh, dua nama, keduanya ini ajami. Keduanya adalah nama ajam. George, Balakh. Wathulafiyun, sakinal wasati. Kemudian 3 huruf. Jurjun, 3 huruf. Balkhu, 3 huruf. Sakinul wasati, yang sukun, huruf tengahnya. 3 huruf, huruf tengahnya sukun. Ya. Jurjun, Balkhu. Falima, insarafal awalu. Maka kenapa yang pertama itu sukun? Jurjun, sukun. Tanwin, afwan. Falima insarafal awalu, kenapa yang pertama itu tanwin? Jurjun, tanwin. Walam yansarif al-akharu, walam yansarifil akharu, dan yang lainnya itu tidak tanwin. Atau al-akhiru, kalau al-akhir yang akhir, kalau al-akhar yang lain. Walam yansarifil akhiri, walam yansarif al-akhiru, dan yang akhir dari kedua tadi itu tidak tanwin. Ya, karena kenapa? Sama-sama 3 huruf, huruf tengahnya sukun, kemudian sama-sama ajam, tetapi yang satu tanwin, yang satu tidak tanwin. Karena apa? Jurjun ini untuk muzakkar, adapun balkhu untuk muannas. Untuk muzakkar itu tanwin, untuk muannas itu tidak tanwin. Sebagaimana dulu sudah dijelaskan ya, ini. Ats-tsalitsa asyar yang ke-13 ayu alamin yajuzu sarfuhu wa man'uhu. Ayu alamin, nama yang mana yajuzu sarfuhu wa man'uhu, yang boleh mentanwinnya dan boleh mencegahnya dari tanwin. Ya, jadi nama yang mana yang boleh tanwin dan boleh tidak tanwin. Ya, ini apa? Alam mu'annas, nama yang mu'annas, yang 3 huruf, kemudian huruf tengahnya sukun. Ya, jadi alam untuk mu'annas, ya, nama untuk mu'annas, kemudian huruf tengahnya sukun. Ya, ini apa? Ini boleh tanwin dan boleh tidak tanwin. Ya, seperti hindun, da'dun, rimun ini. Ini boleh tanwin, boleh tidak tanwin. Jadi boleh hindun, boleh pula hindu. boleh da'dun atau boleh pula da'du. Boleh rimun atau boleh pula rimu. Ini ya, jadi nama mu'annas, nama untuk perempuan yang tersusun dari 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Maka ini boleh tanwin dan boleh tidak tanwin. Adapun yang lebih utama adalah dengan tanwin. Ini. Bolehnya boleh, boleh tanwin, boleh tidak tanwin. Tetapi lebih utama adalah dia tanwin. Nah, kemudian ada satu catatan di bawah, malhudhatun, satu catatan. Muni'a asya'u minasarfi, jadi kata asya'u itu terhalang dari sarf, tidak tanwin. Lianna aslahu, karena asalnya adalah asya'u. Karena asalnya adalah asya'u. Ala wasni, afwan. Asalnya adalah asyi'a'u. Lianna aslahu asyi'a'u. Jadi asalnya adalah asyi'a'u. Ala wasni af'ila'a. Yang berwazan af'ila'u. Jadi asya'u itu asalnya asyi'a'u. Dengan wazan af'ila'u. Jadi huruf akhirnya atau isim ini diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Itu yang menyebabkan dia tidak tanwin. Asya'u. Ini ya. Ini. Adapun apa? Tentang bagaimana perubahan dari atau asal dari asya'u itu ada beberapa pendapat. Ini salah satu yang disampaikan di sini, asalnya adalah asyi'a'u yang berwazan af'ila'u. Ini yang jelas di sini yang menjadikan dia mamnu minas sharaf adalah isim ini diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah. Ini ya. Ini Allahu a'lam, selesai pembahasan pada tamarin pada pelajaran ke-17 ini. Alhamdulillah sekaligus selesai pembahasan tentang al-mamnu minas sharaf ya pada pembahasan yang disampaikan dalam kitab Durusulughah Al-Arabiyah ini. Ya, ini dulu untuk kesempatan kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Mungkin agak terlalu cepat atau bagaimana. Ya, alafu minkum untuk kekurangannya. Semoga bisa difahami. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Ya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin.